außer dann, ich glaube, das ist ein Leiter, man hat ihn gut. Ja, lieber Gott, la, anima, da, berühm, la, antum, abiduna, ma, abus, la, an, abidum, ma, abattum, la, antum, abiduna, ma, abus, la, kum, dinukum, wa, yadin. Ye, surah, kafirun, hai. Ini surah Al-Kafirun. Di dalamnya Allah Ta'ala berfirman, saya aku memulai dengan nama Allah yang memberikan tanpa diminta dan yang berkali-kali memperlihatkan kasih sayangnya. Katakanlah, ya ayyuhal kafirun, ke kafiru suno. Wahai dengarlah orang-orang, wahai orang kafir dengarlah. La abudu ma ta'budun, main us tariq par ibadat nahi karta jis tariq par tum ibadat karte ho. Aku tidak beribadah secara apa yang kamu beribadah. Wala antum abiduna ma abud, aur na tum mere tareeqe mutabiq ibadat karte ho. Dan juga kamu tidak beribadah seperti cara aku beribadah. Wala ana abidum ma abadtum, aur na main unki ibadat karta hu jinki tum ibadat karte ho. Dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma abud, aur na tum uski ibadat karte ho jiski main ibadat karta hu. Dan kamu pun tidak menyembah atau tidak beribadah kepada wujud yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, tumhara liye tumhara din hai aur mere liye mera din hai. Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku. Isme sabse pehli baat to ye hai, yang pertama kali berkenaan dengan ini ialah ke jahan kafirun ka lafz aaya hai, di sini disebutkan kafirun. Isse koi khas kafir ya kisi khas zamana ke kafir murad nahi, yang berarti bukan orang kafir yang khusus atau orang-orang kafir di zaman manapun. Durust hai ke awwalin mukhatib Hazur sallallahu alaihi wa sallam hai Quran Karim ke. Memang yang pertama kali jadi objek berbicara itu adalah hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang sekitarnya. Lihada yahan awwalin maane yahi honge ke kufar Makkah murad hai. Oleh karena itu yang paling pertama dimaksud di sini adalah orang-orang kafir di Mekah. Lekin Hazur sallallahu alaihi wasallam ki syariat qiyamah tak ke liye hai. Tapi karena syariat hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, aur aapka paigham qiyamah tak ke liye hai, dan pesan-pesan beliau sampai hari kiamat, isliye murad ye hoga ke Hazur sallallahu alaihi wasallam se lekar qiyamah tak hamesha jitne bhi kufar karne wale honge wo mukhatab hain. Jadi oleh karena itu yang dituju di sini adalah orang-orang kafir mulai dari zaman hadrat Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Yani har zamana ke kafiron ko har zamana ka musalman ye kehta chala jaye. Jadi orang-orang Islam setiap zaman akan terus mengatakan, kya kehta chala jaye? Yaitu apa yang dikatakan ialah ke na main tumhare tareeq par ibadat karta hu aur na tum mere tareeq ke mutabiq ibadat karte ho. Itu kamu tidak aku tidak beribadah seperti cara kamu beribadah dan kamu pun tidak beribadah seperti cara aku beribadah. Main unki ibadat karta hu jinki tum ibadat karte ho aur na tum uski ibadat karte ho Dan aku pun tidak menyembah atau beribadah kepada wujud yang kamu sembah, dan kamu pun tidak beribadah atau tidak menyembah kepada wujud yang aku sembah. Bazaar yahan takrar malum hoti hai ki milte julte alfaz hain aur unko do dafa dohraya gaya. Secara zahiriah nampak bahwa di sini ada pengulangan, yaitu dua kali disebutkan kata yang sama atau kalimat yang sama. Lekin kisi bhi kalam mein takrar uski khoobsurti ko kam karti hai. Kis tarah? Kisi bhi kalam mein takrar kisi baat ka baar baar dohraya jana uski khoobsurti ko kam karta hai, uski fasahat ko kam karta hai. Pada dasarnya setiap pengulangan itu akan mengurangi kelebihan daripada ucapan tersebut. Isliye hum ye tasavvur nahi kar sakte ki Quran Kareem mein kisi bhi jagah takrar hai. Oleh karena itu dengan cara seperti ini kita tidak bisa membayangkan adanya pengulangan di dalam Al-Qur'an. Jahami hame bazahir ye takrar nazar aayegi, di manapun di sini kita menemukan adanya pengulangan, wahi hame samajh jana chahiye ki yahan hame mazid maano ki taraf gaur karne ke liye tawajjuh dilai ja rahi hai. Jadi kita yang kita harus memahami bahwa di sini pengulangan itu menunjukkan kepada pemahamannya atau pengertian yang lebih luas, lebih lanjut. Yahan bhi ab bazahir takrar nazar aa rahi hai. Di sini pun walaupun nampak ada pengulangan, magar haqeeqat mein do alag alag baaton ki taraf ishaara kiya gaya hai. Tetapi ini berkenaan dengan dua hal yang berbeda. Ek dafa ye farmaya ki hamare maabood alag alag hain. Yang pertama adalah bahwa sembahan kita berbeda. Aur dusri dafa bataya ki apne maabood ki ibadat karne ka tareeq bhi alag alag hai. Dan yang berikutnya bahwa cara kita menyembah sembahan itu caranya berbeda. Ma'bud bhi alag-alag hai aur ibadat ka tareeq bhi alag-alag hai, do baatein bayan hui. Jadi dua hal yang berbeda, yaitu yang satu berkenaan, yaitu perbedaan sembahan, dan yang kedua perbedaan cara menyembah. Main khuda ki ibadat karne wala hu aur tum buton ko poojne wale ho. Yaitu aku menyembah Tuhan Allah sedangkan kamu menyembah berhala. Aur main namaz padhne wala hu aur tumhara tareeq buton ki pooja karne ka bilkul aur hai. Menyembah Allah dengan cara sholat, sedangkan kamu menyembah berhala kamu dengan cara yang berbeda. Jadi dua hal yang berbeda yang diisyarakan di sini. Yahan ek aur bhi baat ki taraf ishara hai. Dan ada lagi hal yang lain yang diisyarakan di sini. Isme Khuda Taala ne hame ye baat bata di ki musalman aur kafir jo shirk karne wala hai ya Khuda Taala ka inkar karne wala hai uska aur musalman ka aapas mein milap mumkin nahi hai. Jadi di sini Allah Taala menjelaskan bahwa orang-orang Islam yang menyembah Allah yang satu dan orang-orang kafir yang mengingkari Allah Ta'ala atau yang menyembah kemusyrikan tidak mungkin akan bisa menyatu. Karena mula pertama disebutkan mengenai kitab. Wahan Allah Ta'ala ne Quran Kareem mein farmaya hai ta'alu ila kalimatin sawan bainana wa bainakum. Yaitu Allah Ta'ala berfirman ki tum ek aise kalimah ki taraf aao, bahwa marilah kita kalian kepada satu atau kita kepada suatu hal jo hamare aur tumhare darmiyan qadre mushtarik hai, common hai, yaitu yang sama di antara kamu dengan kita. Lekin mushrik mein aur musliman mein koi cheez bhi common nahi hai. Sedangkan kalau dilihat bahwa antara orang Islam dengan orang musyrik tidak ada hal yang sama. Kyun farmaya lakum dinukum waliyadin Tumhare liye tumhara din hai aur mere liye mera din hai. Oleh karena itu difirmankan bagi kamu agama kamu dan bagi aku agamaku. Aur hamare darmiyan koi cheez bhi baat common nahi hai. Dan oleh karena itu tidak ada kesamaan. Main khuda ko manta hu, tum khuda ko nahi mante. Itu aku beriman kepada Allah sedangkan kamu tidak. Main khuda ko wahid manta hu, tum wahid nahi mante. Aku beriman bahwa Allah itu esa, kamu tidak. Main jaza saza ka yakeen rakhta hu, tum jaza saza pe yakeen nahi rakhte. Aku beriman kepada hari pembalasan sedangkan kamu tidak mengiman kepada hari pembalasan. Aku beriman kepada para malaikat sedangkan kepada malaikat Allah sedangkan kamu tidak beriman kepada malaikat Allah. Khuda par iman lane aur farishton par iman lane ke natije mein main uske rasoolon par bhi iman lata hu, tum woh bhi nahi lata. Dengan sebagai buah dari beriman pada Allah dan malaikatnya, aku pun beriman kepada Rasulnya, sedangkan kamu tidak. Main un rasulon par jo khuda taala ne apna kalam nazil kiya un par iman lata hu, tum kyunki rasul ko hi mante ho, kitab kaise manoge. Sedangkan aku beriman pada seluruh rasul, sedangkan kamu tidak beriman kepada rasul-rasul yang lain, lalu bagaimana kamu akan bisa beriman kepada kitabnya? Jab us kalam ka inkar kiya, iska matlab hai shariat ka inkar kar diya. Kalau kamu mengingkari kalamnya atau kitabnya, maka berarti kamu mengingkari syariat. Jab syariat ka inkar hua to na namaz rahi, na roza raha, na zakat rahi, na haji raha. Jadi kalau kamu mengingkari syariat, maka berarti tidak ada sholat, tidak ada zakat, tidak ada puasa, tidak ada haji. Tidak ada juga infak fi sabilillah. Dan kalau tidak ada zakat, maka tentu juga tidak akan terfikir untuk membantu orang-orang miskin. Tidak ada sistem membantu orang-orang miskin. Surah Maun ki tafsir mein aapko arz ki gayi thi ke deen ke 12 maani hote hain. Di dalam surah Al-Maun telah dijelas pada tuan-tuan bahwa ada 12 arti daripada din. Yahan bhi do hi lafaz istemal hua. Dan di sini pun kata itu yang diulang. Ke tumhare liye tumhara din hai, mere liye mera din hai. Itu bagi kamu agama kamu dan bagi yaitu din, yaitu agama kamu dan agama din ke wo sare 12 ke 12 maani yahan bhi itlaq payenge. Dan kedua belas pengertian din itu pun juga mengena di sini. Wo sare maani yahan lagaye to pata chal jayega ke kufar mein aur musalmanon mein koi cheez bhi common nahi hai. Jadi kalau kedua belas pengertian itu diterapkan di sini, maka nampak sekali bahwa tidak ada sesuatu yang sama di antara orang-orang kafir dan orang-orang Islam. Mazid kuch cheezon ki taraf maine ishara kiya hai, mazid gaur kar le. Itu saya telah mengatakan suatu itu kata mazid atau sesuatu yang selanjutnya, maka perlu juga itu direnungkan. Maslan din ka ek matlab itaat hota hai. Misalnya salah satu kata arti din ialah keitaatan. Aur itaat hame Islam sikhata hai. Sedangkan kita diajarkan oleh Islam keitaatan. Aur yahi mamla badhte badhte insaan aur khuda mein aata hai. Dan pengertian inilah kalau terus berlanjut maka akan nampak hubungan antara manusia dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang itaat kepada manusia, pada dasarnya pun dia itaat kepada Allah Ta'ala. Yaitu mulai dari paling yang paling tinggi sampai paling rendah. Dan rinciannya telah dijelaskan kepada tuan-tuan pada waktu belajar hadis. To jab khuda ko hi nahi manenge to itaat kiski karenge? Jadi kalau tidak mengakui Allah Ta'ala, lalu akan itaat kepada siapa? Phir kufar aur musalmanon ke rehn sehn ke tareeqe juda hain. Sedangkan cara hidup orang-orang Islam orang-orang Islam dan orang-orang kufar berbeda. Akidah dan pengertian serta pelaksanaannya juga berbeda. اسلام تعلیم دیتا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. اسلام mengajarkan bahwa tidak boleh berseteru dan tidak ada paksaan dalam masalah agama. اور ہر زمانہ کے کفار کا طریق یہ ہے کہ وہ اپنی بات کو زبردستی ظلم کے ذریعے منوانا چاہتے ہیں. Sedangkan kebiasaan orang yang ingkar ialah terus menerus memaksakan kehendaknya agar orang mengikuti keinginan mereka. اسلام کہتا ہے غریبوں کے حقوق ادا کرو, ہر زمانہ میں کفار جو ہیں وہ غریب کے حقوق چھینتے چلے آئے ہیں. Islam mengajarkan bahwa penuhilah hak-hak orang miskin, tetapi orang-orang yang ingkar terus-menerus mengambil harta orang miskin. Syariat aur akhlaqiyat ko chhod bhi de to jo siyasi hukumatein hoti hain unke liye Islam ne jo baatein bayan farmayi hain wo bhi kuliyatan mukhtalif hain un baaton se jo mushrik aur kufar khayal karte hain. Syariat dan peraturan yang telah diajarkan oleh Islam, baik itu mengenai pemerintahan, itu sangat berbeda dengan apa yang diajarkan atau diterapkan oleh orang-orang yang ingkar. Jab aap khuda taala ka inkar karenge to amlan har cheez ka inkar hota chala jayega. Jadi jika mengingkari Allah taala, maka akan terus-menerus mengingkari hal-hal yang lain. Aur ye ikhtilaf badhta chala jayega. Dan kemudian perbedaan akan terus membesar. To isi baat ki taraf اس صورت میں اشارہ ہے کہ مسلمانوں اور کفار کا آپس میں کسی ایک نقطہ پر اکٹھا ہونا ممکن نہیں ہے. Jadi inilah yang dijelaskan dalam surah ini bahwa dalam hal apapun orang-orang Islam dan orang-orang ingkar itu tidak akan mungkin menyatu dalam hal apapun. اس کے بعد آئے تھوڑا وقت زیادہ لے کے ہم کوشش کریں گے کہ حدیث کا نصاب مکمل کریں. Kita akan berupaya untuk menyelesaikan